Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Apa fungsinya inna dan saudari-saudarinya abadani? Naam, fungsinya inna dan saudari-saudarinya adalah menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Apa arti inna Aba Ali? Sesungguhnya. Litakid atau litaukid. Inna fungsinya untuk memperkuat, yaitu litakid. Naam, coba sebutkan saudara-saudara inna. Seperti naam, Aba Asiyah. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Berapa? 6. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. 6. Apa arti ka'anna? Aba Abdul Razak, ini je. Ya Ami. Naam, ka'anna apa artinya? Seolah-olah, seakan-akan, seperti. Naam. Barakallahu fik. Lakinna apa artinya lakinna baila? Akan tetapi, lakinna lil istidrak. Kalau laita Abu Hakim, seandainya, nah berandai-andai, duhai seandainya. La'alla Abu Hudzaifah, semoga, nah la'alla semoga, mudah-mudahan. Naam, ada juga mana yang lain? Naam, litawaku, khawatir, resah, jangan-jangan. Naam. Ini inna dan saudara-saudaranya. Naam, fungsinya inna dan saudari-saudarinya berbalikan dengan fungsi kana dan saudari-saudarinya. Naam. Coba diulang Aba Nabil, apa fungsinya inna dan saudari-saudarinya? Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Jadi sama-sama ka inna dan saudara-saudaranya seperti ikana dan saudara-saudaranya masuknya kepada mubtada dan khobar. Masuknya kepada mubtada dan khobar. Coba contohkan. Bahrul, naam, inna. Inna Muhammadan tabibun. Sesungguhnya Muhammad itu seorang tabib, seorang dokter. Mana isimnya inna, darman? Muhammadan, mansub dia. Apa tanda nasabnya? Fathah, kenapa dengan fathah? اسم المفرد. نعم اسم المفرد. Mana khabarnya? Inna. Naam, Anas. Tabibun. Inna Muhammadan tabibun. Tabibun sebagai khabarnya. Apa hukumnya khabar inna? Marfu. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Ismul mufrad. Naam. Aba Adnan, coba contoh lain. Inna Allaha Azizun. Naam, Aba Ramdhani. Wa anna Allaha Sami'un. Aliman Alimun. وأن الله سميعا عليم وذ Jangan goncang. Apa fungsinya inna? Apa artinya? Iya, jadi apa? Contohnya apa tadi? Wa anna Allah. Allah isimnya. Kemudian wa anna Allah sami'un. Nah, iya, dua-duanya berarti apa bagaimana? Alhamdulillah. Khabarnya katanya dua, tapi kenapa jadi alima? Padahal khabarnya inna apa? Marfu. Gitu. Anallaha sami'un alimun. Jadi khabarnya dua, sami'un dan alimun. Anallaha sami'un alimun. Sami'un isi khabarnya apa? Khabarnya anna. Kemudian alimun khabar kedua. Nah, ada dua khabar. Khabarnya. Nah. Khabar bisa sekian jumlahnya. Apa gosan? Nah, contohnya. Contoh lain. Innal mudarrisa maridun. Guru itu sakit. Innal mudarrisa. Coba yang buat yang dari isi musanna. Naam, Aba Yazid. Yang isi musanna. Innal waladaini. Apa? Rasiban atau rasibani. Innal waladaini rasibani. Mana isimnya inna? Apa hukumnya isimnya inna? Mansub. Apa tanda nasabnya? Ya, kenapa dengan ya? Simusana. Mana khabarnya? Rasiban salah. Kenapa rasiban salah? Yang benar rosibani, rosiban salah. Kenapa? Yang benar kan rosibani, innal waladaini rosibani. Kalau innal waladani rosiban salah. Kenapa? Jangan-jangan enggak salah juga. Salah ya, rosiban. Hah? Isimnya musanna, khabarnya juga harus musanna santa. Aba Sauda, contoh lain. Yang jama, yang jamu anas, yang jama taksir. Naam, yang isim asmaul homsah. Naam. Innal muslimina yusalluna. Naam, innal muslimina yusalluna. Naam. Sesungguhnya orang-orang Islam itu sedang sholat. Mana isimnya inna? Muslimina. Apa hukum isimnya inna? Mansub. Dan nasabnya? Dengan ya. Kenapa dengan ya? Jama' mudzakkar salim. Mana khabarnya? Yusalluna. Nah, khabarnya mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Nah, berarti jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yusalluna. Mana fa'ilnya? Domir. Bariz atau mustatir? Bariz. Apa buktinya? Nampak. Apa dia bentuknya? Wow apa? Wow jama'ah lidzukur. Yusalluna marfu atau mansub? Kenapa marfu? Kenapa marfu? Nah, yusalluna marfu. Betul marfu. Kenapa marfu? Naam. Khabar ini jumlah. Jumlah fi'liyah yusalluna dan khabarnya wawul jama'ah fi mahalli raf'in. Dia khabar apa? Khabar inna. Cuma sekarang baru ditanya yusalluna. Dia marfu. Kenapa marfu yusalluna? Naam. Aba Marwazi. Kenapa marfu? Yusalluna. Kenapa marfu? Nah, Bapak Zuhair. Naam, siapa itu? Kutaipa yusalluna kenapa marfu? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Apa tanda rafanya? Apa? Apa tanda rafanya yusalluna? Subutun nun. Kenapa dengan subutun nun tanda rafanya? Karena af'alul kham. Khamsah. Nah. Yusalluna. Hah? Kenapa? Memungkinkan. Ya. Memungkinkan. Orang-orang Islam itu tidak merusak. Atau tidak jahat. Tidak zalim. Apa kita katakan? Nah. Annal muslimuna annal muslimina innal muslimina lam yadlimu. Ya. Orang-orang Islam itu tidak zalim. Lam yadlimu. Nah. Yang mansub innal muslimina lan yadlimu. Oke, lan yang mansub. Kalau pakai lam, majzum. Ya. Nah. Tayyib. Nam. Wahyu, datangkan isim inna yang berbentuk jama taksir. Innal aulada mujtahiduna. Ahsanta. Innal aulada mujtahiduna. Isimnya inna al aulada. Mansub. Karena nasabnya fathah. Karena apa? Naam. Jamu taksir. Abahbab, isim innanya dari Asmaul Hamsah. Inna akhaka kaslanu. Inna akhaka kaslanu. Sesungguhnya saudaramu orang malas. Nah, akhaka mansub dan nasabnya apa? A, alif. Barakallahu fikum. Jadi inna fungsinya sama, apa fungsinya berbalikan dengan ka, kana. Kita lihat lanjut. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ismu inna, isim inna, dibagi dua, zahirun wa dhamirun. Isim inna ada yang berbentuk zahir, ada yang berbentuk dhamir, sama seperti isim kana, sama seperti mubtada, ada mubtada zahir, ada mubtada dhamir. Nah, sama seperti fa'il, sama seperti naibul fa'il. Nah, isim inna yang zahir, contohnya innallaha ghafurun, innallaha alimun. Lafzul jalal Allah isim zahir sebagai isim inna mansub. Nah, semua contoh-contoh yang telah kita buat itu semuanya apa? Isim inna yang berbentuk zahir. Inna Umara hajilun. Inna Uthmana karimun. Nah, inna Aba Bakrin siddiqun. Nah, ya. Ini semuanya isim inna yang zahir. Nah, sekarang yang kedua, isim inna yang berbentuk dhamir. Inna ditambah huwa menjadi innahu. Inna ditambah hiya menjadi innaha. Nah, hum ditambah inna menjadi innahum. Huma ditambah inna menjadi innahuma. Ana ditambah inna menjadi innani atau menjadi inni. Nahnu atau inna ditambah nahnu menjadi innana atau inna. Nah, ya. Maka dhamir-dhamir seperti itu menjadi inna. Nah. Inna ditambah apa? Tambah pakai wawu, plus ya. Tambah huwa. Menjadi apa? Innahu. Kalau tambah hiya di sini, inna tambah apa hiya? Ini plus ya. Hiya menjadi apa? Innaha. Inna. Inna ditambah ana. Menjadi apa? Nah, menjadi in. Innani boleh. In. Nam. Nani atau in. Ni. In. Ni. Nam. Ya? Ya. Bisa mana berpana lagi? Nam. Inna ditambah nahnu menjadi sebenarnya apa? Innana atau inna. Nah, jadi inna ditambah huwa menjadi innahu. Inna ditambah hiya menjadi innaha. Inna ditambah ana menjadi apa? Innani atau inni. Sesungguhnya saya. Inna ditambah nahnu menjadi apa? Innana atau menjadi inna. Sesungguhnya kami. Inni sesungguhnya saya. Nah. Inna ditambah domirka, anta, menjadi innaka. Inna, anta, menjadi apa? Innaka. Kalau anti, inna tambah anti menjadi apa? Anti. Jadi apa in? Innaki. Nah, ya. Maka barakallahu fikum, dhamir-dhamir yang bersambung dengan inna itu isim inna yang berbentuk dhamir. Kalau kita urutkan secara sempurna dhamir yang 14, innahu, innahuma, innahum. Innaha, innahuma, innahunna. Innaka, innakuma, innakum. Innaki, innakuma, innakunna. Innana, inni, atau innani, in, innana. Atau inni, atau inna. Itu semuanya apa? Isim inna yang berbentuk dhamir. Naam. Barakallahu fiik. Contoh di sini innahu sami'un alimun. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Innaha maridatun. Sesungguhnya dia wanita itu sakit. Naam. Ya. Baik. Kita contohkan dengan Aisyatu muallimatun. Aisyah itu seorang muallimah, pengajar. Kita ganti dengan dhamir. Aisyah menjadi apa? Innaha muallimatun. Ya. Sesungguhnya sekolahan itu baru. Innal madrasata apa? Jadidatun. Diganti dengan dhamir menjadi apa? Innaha jadidatun. Masjid ini enam luas. Innal masjida wasi'un. Diganti dhamir masjid menjadi apa? Innahu wasi'un. Itu. Nah. Sesungguhnya kucing itu bagus. Apa kita katakan? Innal hirrata jamilatun. Pakai dhamir. Innaha jamilatun. Gitu ya. Ini semuanya isim inna yang berbentuk dhamir. Nah, ya. Baik. Jadi isim inna yang zahir bisa diganti dengan dhamir. Baik. Sesungguhnya Muhammad itu salih. Apa kita katakan? Inna Muhammadan salihun. Ganti dhamir Muhammad menjadi apa? Innahu salihun. Nah, sesungguhnya Zainab itu kaya. Apa kita katakan? Inna Zainaba ghaniyatun. Bisa diganti dengan dhamir innaha ghaniyatun. Begitu. Nah, sesungguhnya pohon itu tinggi. Apa kita katakan? Inna syajarata tawilatun. Naam. Tawilatun. Naam. Kemudian diganti menjadi apa? Innaha tawilatun. Tawilah. Naam. Begitu. Barakallahu fikum. Jadi isim inna yang zahir bisa dibenti rubah menjadi dhamir. Naam. Cukup masyarakat inna. Nah, ingat inna yang, kalau inna isim inna yang dhamir memiliki tanda nasab atau tidak? Tidak. Tetapi kita katakan apa? Fi mahalli nasbin. Seperti innahu, berarti hu dhamirun barizun. Nah, mabni, mabniun ala, ala dhammi. Fi mahalli nasbin ismu inna. Inna Muhammadan salihun. Innahu salihun. Apa? Nam. I'rabnya innahu. Inna harfu taukid. Huruf taukid dia. Kemudian hu dhamirun. Barizun. Mabniyun ala. Ala dhammi. Fi mahalli. Fi mahali nasmin ismu inna. Fi mahali nasmin. Karena enggak memiliki tanda. Nah, enggak memiliki tanda i'rab. Enggak ada tanda i'rabnya. Nah. Ya, enggak ada tanda i'rabnya. Kalau dhamir tidak memiliki tanda i'rab. Karena apa? Mabni dia. Mabni itu paten, enggak bisa berubah. Nah. Barakallahu fikum. Coba lihat at-tamrinu latihan. Adkhil inna fil jumalil atiyati. Masukkan inna pada jumlah berikut ini. Yang pertama, as-salatu wajibatun. Aba Umar menjadi apa? Inna salata wajibatun. Naam. Nomor dua. Fihi dha'fun. Jumlah apa ini Abana Dani? Fihi dha'fun. Di dalamnya ada kedha'ifan. Di dalamnya ada yang dha'if. Jumlah apa ini fihi dha'fun? Fihi dha'ifun. Jumlah fi'liyah. Kenapa sebut jumlah fi'liyah? Mana fi'ilnya? Ayo tanggung jawab. Kalau mengatakan jumlah fi'liyah terdiri fi'il dan fa'il, mana fi'ilnya? Nah. Rujuk. Rujuk. Jumlah apa? Rujuk. Nah, jumlah apa kalau begitu? Fihi dha'ifun. Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada dan khabar. Mana mubtadanya, mana khabarnya? Dha'ifun mubtada mu'akhar. Ahsanta. Mana khabarnya? Khabarnya dhamir. Dha'ifun mubtada mu'akhar. Khabarnya mana? Fihi. Fihi ini terbentuk dari apa ini? Terbentuk dari apa? Khobar yang berbentuk mufrad atau ghairu mufrad? Nah, ghairu mufrad. Yang mana kan ghairu mufrad ada empat. Yang mana ini? Fihi. Nah, masan tajar majur fihi. Fihi itu asalnya fi dan buah. Fihi itu, fihi itu apa sama dengan fi dan buah. Iya. Nah, jadi fihi. Tajar majur. Nah. Kalian ingat kalau khobarnya diakhirkan, kapan ketika khobarnya apa? Khobarnya berbentuk jar majrur. Biasanya khobarnya didahulukan. Kalau khobar berbentuk jar majrur, biasanya apa? Khobarnya didahulukan, disebut khobar muqaddam. Mubtadanya biasanya diakhirkan, disebut mubtada muakhar. Berarti ini jumlah ismiyah. Yang mubtadanya diakhirkan, khobarnya dikedepankan. Fihi dhaifun, padanya ada yang dhaif. Sekarang baru dimasuki apa? Inna. Menjadi ini syahidnya. Tadi mengulang dan memuroja'ah mubtada khobar yang muakhar. Sekarang syahidnya. Masukkan inna pada kalimat fihi dhaifun. Ingat inna fungsinya menasobkan isimnya, merofakan khobarnya. Berarti isimnya harus mansub. Aba Ali menjadi apa? Fihi dhaifun. Inna fihi dha'ifan. Abasya? Inna fihi dha'ifa. Ababdurazak? Inna fihi dha'ifan. Abailda? Inna fihi dha'ifun. Aba Hakim? Inna fihi dha'ifun. Aba Nabil? Dha'ifun? Dha'ifun. Aba Hudzaifa? Inna fihi dha'ifan. Naam, Bahrul. Inna fihi dha'ifan. Siapa yang merasa benar? Siapa yang merasa benar? Hah? Abadan apa? Dha'ifan. Aba Ramdhani? Aba Ghassan? Dha'ifan. Aba Sauda? Inna fihi dha'if. Nah, selamat. Nah, Aba Yazid? Dha'ifan. Aba Marwazi? Inna fihi dha'if. Mantap. Mantap? Masya Allah. Aba Umar? Dha'ifan. Aba Dani? Dha'ifan. Aba Ahbab? Dha'ifun. Ah, yang benar angkat tangan. Angkat tangan yang benar. Masih goncang ternyata ya. Hah? Iya. Iya. Iya. Nah, saya sudah tadi awali pertanyaannya ke Abu Dani. Fihi isim apa-apa, jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jawab sendiri ya sekarang. Kita buka lagi ini. Fihi jumlah ismiyah. Kenapa? Terdiri dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya apa? Dhaifun. Mubtada apa namanya? Mubtada muakhar. Mana khabarnya? Fihi. Isim inna asalnya apa? Isim inna asalnya apa? Mubtada. Iya kan? Karena kan inna masuknya kepada mubtada khabar. Menasobkan isimnya, merofakan khabarnya. Kan inna begitu. Mana mubtadanya? Yang benar dari pen atau dari pun kalau begitu. Hah? Daifan atau daifun? Apa fungsinya inna? Menasabkan mubtada. Yang berubah menjadi isim inna. Merofakan khabarnya. Yang benar apa? Daifan, daifun? Enggak ada yang daifun ya? Baik. Yang benar adalah apa? Daifan, karena dia mubtada. Mubtada muakhar. Jadi inna fihi daifan. Inna masuknya ke mana? Kepada mubtada dan khabar. Kalau inam di menam. Apa? Yang asalnya mubtada tetap dia menjadi apa? Berubah menjadi isim inna. Karena inna fungsinya menasabkan isimnya, maka tetap dia nasab di sini. Daifan. Kenapa jadi daifun? Nah, enggak bisa fihi menjadi isimnya inna. Berarti kalau membaca daifun, berarti fihi dianggap apa? Dianggap isimnya inna. Apakah ada isim inna dari jar majrur? Enggak ada yang namanya jar dari jar majrur itu adalah khobar yang empat itu. Khobar apa? Khobar ghairu mufrad. Mubtada hanya zahir dan dhamir. Kalau khobar ada mufrad dan ghair mufrad. Ini termasuk apa? Khobar yang ghair mufrad yang terbentuk dari jar majrur. Namun didahulukan muqaddam. Ingat kembali kaidah tadi. Apabila khobarnya berbentuk jar majrur, maka biasanya khobar tersebut didahulukan. Disebut khobar muqaddam. Dan mubtadanya disebut mubtada muakhar. Berarti asalnya dhaifun ini mubtada, maka tetap dia menjadi isim inna. Isim inna hukumnya man? Mansub. Inna fihi dhaifan. Lain dengan kana. Kalau fihi dhaifun pakai kana apa? Kalau pakai kana. Kana fihi dhaifan atau dhaifun? Benar. Benar. Karena khabarnya yang isimnya ka. Oh, isimnya kana marfu. Jangan terkecoh dengan kana. Ini inna ya, menasabkan isim. Barakallahu fikum. Indi dirhamun. Jangan salah dua kali. Layal dagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Nah. Indi dirhamun. Dimasuki inna menjadi apa? Aba ahbab. Iya, dimasuki inna. Kenapa jadi ini? Sama inna saja, enggak jadi ini. Kalau jadi ini tuh asalnya ini. Inna dan ana. Inna indi dirhaman. Mantap. Kalian mesti ragu kayaknya ya. Abu Zuhair, apa Abu Zuhair? Inna indi dirhaman. Mau ditanya? Iya. Jadi apa dirhaman? Sebagai apa? Isim inna muqad muakhar. Apa hukumnya isim inna? Mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Isim mufrad. Mana khabarnya inna? Indi. Terbentuk dari apa ini khabarnya? Nah, terbentuk dari dzaraf. Inda ditambah ana menjadi indi. Inda di sisi. Tambah ana menjadi si indi di sisiku. Di sisiku ada dirham. Saya punya uang. Gitu. Nah, sama seperti apa? Fihi dai, dai pun. Al-muhsinuna mahbubuna. Orang-orang yang berbuat baik itu disukai, dicintai. Naam. Gosan menjadi apa ditambah inna? Innal muhsinina mahbubun. Gosan tak. Mana isimnya inna? Muhsinina. Apa hukumnya isim inna? Mansub dan nasabnya? Naam. Ya, karena dia apa? Jama mudzakkar salim. Mahbubuna marwazi marfu atau mansub? Kenapa marfu? Karena tidak dimasuki amil nasab dan amil jazm. Itu. Ahsan. Karena khobar inna. Khobar inna hukumnya marfu. Tanda rupanya apa di sini marwazi? Kenapa dengan wau? Jama' mudzakkar salim. Santa. Anta alimun. Anas. Anta alimun. Ditambah inna menjadi apa? Innaka. Aliman alimun. Innaka alimun. Darman. Innaka alimun. Mana isimnya inna? Abadnan. Domir. Domir apa? Domir ka ini. Naam domir. Mabniun ala? Ala al-fathi. Fi mahalli? Bimainasmin. Menjadi apa? Isim. Isim inna. Innaka alimun. Fil jasadi mudghatun. Abramdani. Ditambah inna menjadi apa? Mantap. Mantap. Abagosan. Inna fil jasadi mudghatan. Mantap. Yang betul mudghatan. Abanam sauda. Nanti boleh lah. Setelah 5 menit boleh ralat. Sebelum 5 menit. Nah. Inna fil jasadi mudghatan. Aba Yazid. Inna fil jasadi mudghatun abadani. Inna fil jasadi mudghatan. Abanan. Aba Asia. Aba Ali. Mudghatan saja bukan inna fil jasadi. Nah. Apa Marwazi? Aba Abdul Razak. Apa artinya? Inna fil jasadi mudghatan. Apa artinya? Aba Ilda, apa artinya? Sesungguhnya di dalam jasad itu, di dalam tubuh itu, ada semudgotan, sepotong daging, sekerat daging. Ala wahyal qalb, itulah kalbu. Nah, yang benar apa? Inna fil jasadi mudghatan. Yang masih mudghatun, masih ragu, masih nah. Jangan ragu lagi sekali lagi, jangan ragu lagi. Mulai sekarang sudah hilang. Kenapa enam Aba Yazid mudghatan yang benar? Jadi apa mudghatan enam kedudukannya sebagai apa? Khobar apa? Khobar apa? Khobar inna. Inna fil jasadi mudghatan. Mudghatun. Yang benar mudghatan, mudghatun antum. Yang benar mudghatan. Jadi apa mudghatan? Rahasianya di sini. Sebagai apa mudghatan itu? Sebagai apa? Sebagai mubtada. Enggak ada mubtada kalau dimasuki inna. Berubah dia kalau ada inna. Enam. Jadi apa Bu Yazid? Khabar apa? Khabar inna. Khabar mufrad atau ghair mufrad? Terus kalau khabar yang mudghatan, mana isimnya inna? Fil jasadi isimnya inna. Isimnya inna ada berapa macam? Isimnya inna cuma dua macam. Apa itu? Dhamir dan dhahir. Ini termasuk dhahir atau dhamir? Dhahir. Termasuk dhahir. Dua kata itu di situ. Ada fi dan jasad. Enggak bisa dibilang dhahir. Nah. Abah-bab dibantu. Nah. Mudghatan sebagai apa? Ini sebagai isim inna yang muakhar, isim inna muakhar, isim inna yang di akhir diakhirkan. Fil jasadi sebagai apa? Khobar muqaddam. Kaidahnya kalau isimnya terbentuk dari jar majrur, biasanya khobar tersebut didahulukan disebut mukhobar muqaddam, dan mubtadanya biasanya diakhirkan disebut mubtada muakhar. Ini rahasianya di sini. Nah, barakallahu fikum. Diingat. Al mujtahidatu najihatun, dimasuki inna menjadi apa? Nah, Bapak Hakim. Innal mujtahidatin najihatun. Benar apa salah ba nam Nabil? Insyaallah benar. Aba Hudzaifah, benar apa salah? Benar? Aba nam Bahrul? Benar. Nam Darman? Salah, yang benar apa? Innal mujtahidata. Nah, mana yang benar Anas? Yang Darman apa yang Abah Hakim? Dua-duanya salah. Yang benar apa? Nah, innal mujtahidati najihatun. Salahnya Abah Hakim di mana? Najihatin, mujtahidatin. Hah? Betul jatun tadi. Hah? Enggak ditanwin. Mujtahidatin tadi. Karena alif lam enggak boleh bergabung dengan tanwin. Cukup tanda isimnya satu. Innal mujtahidati najihatun. Darman salahnya di mana? Tan? Nah, kenapa salah? Kenapa? Kenapa innal mujtahidata najihatun salah? Nam, gosan. Nah, karena tanda nasabnya apa? Apa? Nah, tanda nasabnya kas? Kasroh. Karena jama' mu'anasi salim, tanda nasabnya apa? Kasroh, bukan fathah. Nah, barakallahu fikum. Berilmu. Nah, itu namanya berilmu. Hiya muti'atun. Sedikit lagi. Nah, ditambah inna menjadi apa, Marwazi? Innaha muti'atun. Akhuka tabibun. Abadnan. Inna akhaka tabibun. Ummuka mumarridatun. Aba Ramdhani. Mumarridatun. Inna ummaka mumarridatun. Ini dimasuki apa? Nam inna. Nam. Kalau dimasuki kana, zaman inna. Coba lihat. Coba nomor satu. Adhil kana wa inna fil jumailati. Masukkan kana dan inna pada jumlah berikut ini. Abuka maridun. Nam, Aba Gosan dimasuki kana menjadi apa? Abuka maridun dimasuki kana. Kana abuka maridun. Dimasuki inna. Asanta. Arriba haramun, Aba Saudah. Kana riba. Kana riba haraman. Terus masuk inna. Inna riba haramun. Riba termasuk isim apa? Isim maksur. Naam, isim maksur. Jadi harakatnya muqad qaddarah. Naam. As-salatu wajibatun, Aba Marwazi. Dimasuki kana. Kurang sedikit. Naam, kanat. Kanati sholatu wajibah. Masuk inna. Naam. Al-mu'minuna faizuna bezuher. Naam. Kana al-mu'minuna faizina. Inna. Naam. Al-mujtahidatu mahbubatun. Hudzaifah. Kanatil mujtahidatu mahbubatin. Mahbubatun, mahbubatin. Yang benar yang mana? Tin hasanta. Jama' muannats salih. Naam. Tambah inna, dimasuk inna. Innal mujtahidati mahbubatun. Naam, asanda. Wahyu al-qadi adilun. Kana. Kana al-qadi adilan. Innal qadi adilun. Lahu madhabun. Siapa itu? Bisa? Abah Bab. Saya berharap jangan lama di sini. Nah. Kana lahum adzaban. Kalau inna. Terbalik 180%. Jangan sampai terbalik. Yang tadi terbalik itu. Jadi dibalik saja jadi benar. Berarti yang benar apa? Karena iya, karena lahum azabun. Ini lahum azabun. Santa. Kana lahum azabun, azabun sebagai isim kana marfu. Inna lahum azaban, azaban sebagai isim inna man mansub lahum, yang menjadi khobar. Khobar kana dan khobar inna. Khobar kana fi mahali nasbin, karena jar majrur. Khobar inna fi mahali nam rafin, karena jar majrur. Ya. Perlu disarah itu. Nah, sarah masing-masing. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, dikerjakan 3 soal. Naam, ana rasibun fi baiti dhaifun, nahnu muslihun. Siap-siap, naam, murojah. Murojah dulu, nanti kita baru ulangan. Ini murojah dari mulai fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, kesimpulan dari pelajaran yang telah lewat. Nah, baru masuk mansubat. Harus nam lulus di marfuat. Nah, barakallahu fikum. Nah, tapi bila terpadar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.